Dan apa yang disabdakan Nabi ini kita tidak bisa untuk memungkirinya, mengingkarinya. Itulah yang mendominasi perjalanan waktu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang ditegaskan oleh Anas ibn Malik, sami'tuhu min nabiyikum, hadis ini, ucapan ini aku dengarkan dari nabi kalian. Sebuah penegasan. Sering yang kita dapatkan ketika penyebutan riwayat an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Tetapi di sini Anas ibn Malik menyebutkan apa yang digunakan oleh para ulama ahlul hadis setelahnya, adatut tahammul, yang mana beliau mengucapkan sami'tuhu min nabiikum, aku mendengarkan ini dari nabi kalian, dalam keadaan tanpa beliau mengucapkan seperti ini, kita sudah sangat yakin akan periwayatan para sahabat. Karena kita yakin bahwa para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam udul. Mereka adalah umat yang terpercaya, yang tidak akan mungkin untuk kita meragukan periwayatan mereka. Karena mereka adalah kaum yang tidak akan berdusta dan mendustakan akan apa yang mereka dengarkan dari orang yang sangat mereka cintai, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi penyebutan seperti ini, sami'tuhu min nabiikum, sebagai peringatan bagi kita semuanya bahwa hal ini membutuhkan perhatian yang harus kita perhatikan. Terlebih lagi di masa yang saat ini kita berada di dalamnya, yang sudah sangat jauh dari masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, "Ma ya'tikum 'amun illa wa ba'dahu syarrun minhu." Ma ya'tikum 'amun, tidaklah datang tahun yang baru, masa yang baru, illa, kecuali, walladhi ba'dahu, kondisi yang setelahnya, syarrun minhu, akan lebih buruk daripada kondisi yang sebelumnya. Bayangkan, sami'tuhu min nabiikum, dan ini yang mendominasi. Walaupun ada dan akan ada suatu masa yang subhanallah, sebagaimana yang kita yakini dalam riwayat yang mutawatir, kelak akan datangnya suatu masa, datangnya Imam Mahdi, turunnya Nabi Isa, terpenuhinya dunia ini dengan keadilan. Tapi waktu perjalanan untuk menuju masa yang seperti itu teramat banyak fitnah. Maka dikatakan oleh Nabi, tidak ada datang suatu masa kecuali kondisi yang berikutnya akan lebih buruk dari masa yang sebelumnya. Cobalah kita lihat secara sederhana. Kiranya siapa yang bisa mengingkari? Kalau kita ditanya, baik mana suatu masa di masa hidupnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan di sana para sahabat, dengan masa yang di sana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah wafat, Tentunya tidak ada yang bisa menjawab masa zaman para sahabat ketika telah ditinggalkan Nabi lebih baik. Tidak ada yang akan menjawab demikian. Dan sekiranya kembali kita bertanya, manakah yang lebih baik? Masa hidupnya para sahabat dengan masa para tabi'in? Ini saya tidak akan ada yang menjawab masa tabi'in lebih baik. Pasti kesemuanya akan menyatakan masa sahabat akan pasti lebih hebat, lebih istimewa. Dan weekend berikutnya dan berikutnya, tobaqah, generasi pertama, kedua, ketiga, keempat, generasi pertengahan, tidak akan mungkin bisa kita samakan. Tidak akan mungkin. Kalau ditanya, mana yang lebih utama? Masa hidupnya Hasan al-Basri rahimahullahu ta'ala dengan masa hidupnya Al-Imam Ahmad, tentunya kesemuanya akan menyatakan zaman tabi'in, zaman Al-Imam Hasan al-Basri yang berjumpa dengan para sahabat akan lebih baik. Dan itu pasti apabila dibandingkan dengan masanya Al-Imam Ahmad. Masa Al-Imam Ahmad apabila dibandingkan dengan masa pertengahan, masa Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullah, masa Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah, tidak akan ada yang menyatakan zaman pertengahan lebih baik daripada masa Al-Imam Ahmad. Dan berikutnya, seandainya kita menarik masa dari masa hidupnya para ulama di zaman pertengahan, Al-Imam Adz-Dzahabi, Al-Hafidz Ibnu Katsir, dibandingkan dengan masa kita, tidak ada yang menyatakan masa kita lebih baik daripada masa Al-Hafidz Ibnu Katsir. Ini ringkasnya demikian. Kondisi kita semakin jauh. Kondisi kita semakin jauh daripada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya Nabi memberikan peringatan kepada para sahabat. Dan apabila ini peringatan kepada para sahabat, lalu bagaimana kita? Sekiranya Nabi dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim menyatakan badiru bil a'mali fitanan ka qita'il lailil mudhlim, yusbihur rajul mu'minan wa yumsi kafiran, aw yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran, yabi'u dinahu bi'aradim minad dunya. Perhatikan sabda Nabi untuk para sahabat, badiru bil amal, bersegeralah kalian untuk beramal saleh, kata Nabi. Bersegeralah, jangan tunda. Ketika kita telah berilmu, ketika kita telah mengetahui, bergegaslah. Sekiranya ini dikatakan, dinasihatkan kepada para sahabat, lalu bagaimana dengan masa kita? Nabi menyatakan badiru bil amali fitanan, sebelum datangnya fitnah-fitnah. Kaqita'il lailil mudhlim, fitnah ini akan berdatangan sebagaimana penggalan malam hari yang semakin gelap gulita. Masa bercahaya, tapi ketika mulai tenggelam yang sang surya, mulai muncul kegelapan. dimulai dengan tenggelamnya waktu matahari, datangnya waktu maghrib, dan kita masih melihat semburat sisa cahaya merah di ufuk barat, kemudian tibanya waktu isya yang sudah tidak ada lagi semburat cahaya merah, maka bertambah gelaplah bumi ini. Dan terus berjalan waktu ini semakin gelap, semakin gelap, sampai penggalan malam. Subhanallah. Ini yang kita hadapi. Maka Nabi menyatakan badiru bil a'mali fitanan kaqita'il lailil mudhlim. Sehingga akibat daripada gelapnya malam dan orang tidak perhatian dengan agamanya, bisa jadi pagi harinya dalam keadaan beriman, sore harinya telah kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada kalanya sore harinya dalam keadaan beriman kepada Allah, tetapi pagi harinya menjadi kafir kepada Allah. Ini akibat. Sebabnya apa? Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya, kata Nabi. Rela mereka untuk menjual agamanya dengan perhiasan dunia. Subhanallah. Inilah peringatan. Bagaimana fitnah itu demikian kuatnya menghempaskan orang. Dan sekiranya kita melihat sejarah perjalanan umat ini, subhanallah, tidak ringan perjalanan umat, yang bagaimana tipu muslihat dilakukan oleh iblis dan bara tentaranya, syaitin, syaitan dari kalangan jin dan dari kalangan manusia yang berkeinginan kuat untuk merusak agama ini, kaum munafikin yang sebagaimana kata para ulama seiring dengan waktu akan semakin bertambah dan pengaruh mereka akan semakin dahsyat, orang-orang munafik ini. Sekiranya di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam orang munafik berhasil mengguncang kota Madinah dengan fitnah, berhasil mengguncang kota Madinah, tragedi hadithatul ifk, bagaimana mereka menyebarkan gosip, menyebarkan kebohongan dalam rangka tentunya untuk merendahkan, mengotori, melecehkan kehormatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kata para ulama, sekiranya mereka berhasil menggoncang, jangan sangka dan jangan menyangka kita akan lebih kuat, tidak akan tergoncangkan dengan pengaruh orang-orang munafik, bahkan mereka akan bertambah banyak. Ketidakpedulian kaum muslimin dengan ilmu agama akan memperkuat kelompok orang-orang munafikin dalam merusak agama Allah. Makanya subhanallah, ketika Allah membongkar sifat orang munafikin, Allah perincikan. Diawali dengan surah Al-Baqarah. Allah mulai dengan tiga ayat. Yang pertama, sifat orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu sifat orang-orang kafir. Kemudian setelah itu Allah perincikan sifat-sifat orang munafik. Karena mereka ada kalajengking di tengah-tengah kaum muslimin yang sulit untuk kita membedakan. Makanya Allah perincikan sifat mereka dalam surat Al-Baqarah. Tentunya perincian karakter orang-orang munafikin untuk kaum muslimin mengambil pelajaran, berhati-hati dan membekali diri dengan ilmu agama yang ini merupakan jalan penyelamat bagi kita. Ilmu agama, hatta tarji'u ila dinikum, tidak ada jalan lain. Cobalah kita perhatikan bagaimana orang-orang munafikin yang dipelopori di awalnya. Kalau kita perhatikan di masa Nabi, kemudian masa yang setelahnya, bagaimana berhasil sosok Abdullah ibn Sabah al-Yahud, yang sebelumnya tentunya Abdullah ibn Ubay ibn Salul. Tapi coba perhatikan sosok manusia jahat ini, keturunan Yahudi, notabene yang dari orang Yahudi, yang menyusup di tengah-tengah kaum muslimin. Abdullah ibn Sabah yang merusak keadaan kaum muslimin. Tipikal orang-orang Yahudi itu bagaimana mereka berupaya merusak agama. Mereka telah berhasil merusak agama yang sebelumnya, menyusup di kalangan orang-orang Nasara, sehingga memunculkan akidah Salisu Thalathah. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, Salisu Thalathah, akidah Trinitas. Maka demikian pula, orang-orang Yahudi menyusup di tengah-tengah kaum muslimin, memunculkan beragam pemahaman yang batil, memicu permusuhan di tengah-tengah kaum muslimin, dan terus mereka melakukan beragam agitasi di tengah-tengah kaum muslimin, memporak-porandakan persaudaraan kaum muslimin. Kaum munafikin. Dan apabila Abdullah ibn Sabah berhasil menggoncang kekuatan kaum muslimin kala itu, bagaimana Abdullah bin Sabah yang lainnya di masa kita? Tidaklah kita lebih kuat daripada para tabi'in. Keimanan kita tidaklah lebih kuat daripada mereka. Bahkan sekiranya kita berkaca kepada mereka, buram. Bukan kacanya yang buram, tapi kita buram. Sedikitnya amal kita. Apa kita akan menyangka akan selamat dari tipu muslihat kaum munafikin? Bahkan ada kalanya mereka akan berani mempertontonkan keberanian, mempermainkan agama dengan tanpa basa-basi dengan tengah-tengah kaum muslimin. Wal'iyadzu billah. Coba perhatikan gerakan mereka ketika Nabi menyebutkan satu golongan dalam upaya untuk menepis golongan yang lainnya, mengisyaratkan itu memang sebuah keadaan yang tidak akan pernah terhenti, dan tidak, apabila tidak ada yang menahannya, maka mereka akan semakin berleluasa untuk merusak agama, merusak keadaan kaum muslimin. Sebagaimana riwayat disebutkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi dan yang lainnya, diingatkan kepada kita. Perhatikan ketika Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengingatkan kepada kita, ihmilu hadid din min kulli khalafin uduluh. Satu sisi mengabarkan bahwa yang benar-benar berjuang untuk agama adalah para ulama yang bijaksana, orang-orang adil yang terpercaya, alimun rabbani yang benar-benar mengetahui ayat-ayat Quran, mengetahui sabda-sabda Nabi, mengetahui perkataan-perkataan para sahabat, mengetahui pemahaman para ulama, para a'immah. Alimun rabbani. Inilah sekelompok yang akan berupaya untuk memberikan apa yang mereka mampu untuk menjaga agama. Langkah apa yang mereka lakukan? Langkah para ulama yang dikatakan sebagai uduluhum, orang-orang yang terpercaya ini, kata Nabi, yunfuna anhu tahrifal ghalin. Mereka akan senantiasa berupaya mematahkan kerancuan pemikiran kaum ekstrim. Ini yang pertama kata Nabi. Yunfuna anhu tahrifal ghalin. Kaum ekstrim. Tentunya dalam definisi ekstrim yang sebenarnya. Karena masyarakat kita sudah terbalik. Memahami ekstrim adalah ketika orang berupaya untuk beriltizam dengan agama. Untuk sami'na wa ata'na. Untuk berjuang mengamalkan agama. Sebagaimana yang ada dalam Al-Quran. Dan dalam ahadith. Dengan pemahaman salaful ummah. Ada kalanya dibalikkan cap ini. Kemudian orang menyatakan. Inilah bentuk ekstrim di dalam beragama. Lah. Bukan itu. Itu merupakan penodaan terhadap hak-hak kaum muslimin yang berupaya untuk iltizam. Lalu al-ghulu yang mana? Ekstrim yang mana? Cukup kiranya kita mengingat apa yang kisahkan oleh Imam Al-Bukhari. Bagaimana contoh bentuk ekstrim yang diupayakan oleh para sahabat. Untuk bagaimana mereka mengikis pemahaman itu agar jangan sampai berkembang dan ada. Tetapi memang terus akan berkembang dan akan bertambah banyak pengikutnya. Di antara bentuk ekstrim adalah apa yang diperangi oleh Ali bin Abi Thalib. Gerakan kaum Khawarij. Kaum terorisme pertama. Pembuat makar dan teror. Yang tidak hanya mereka mengkafirkan kaum muslimin. Tapi bagaimana mereka berupaya untuk membunuh. Yang selain daripada mereka. Dengan alasan. Hukum kafir. Mereka sematkan. Kepada orang-orang yang mereka anggap tidak berseberangan. Atau tidak mengikuti mereka di dalam memahami. Khususnya. Yang berkaitan tentang hukum, ketentuan hukum untuk berhukum dengan hukum Allah. Dengan mudahnya mereka menyatakan setiap kali orang yang tidak berhukum dengan hukum Allah kafir. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Inil hukmu illa lillah. Itu suara yang mereka suarakan. Dan menurut pemahaman mereka. Yang sehingga dengan mudahnya mereka menyatakan setiap orang yang tidak berhukum. Dengan hukum Islam maka kafir. Tanpa ada perincian. Tanpa mengingat bagaimana apa yang diajarkan oleh Nabi kepada para sahabatnya. Maka tatkala Ibnu Abbas. Mengetahui keadaan umat yang seperti itu, berangkatlah beliau diutus oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu untuk membantah kerancuan mereka dan memahami agama. Benar, dalil mereka suarakan, ayat-ayat Al-Qur'an mereka suarakan. Tapi mereka tidak memahami nusus yang mereka suarakan. Dan tidak ada yang lebih memahami daripada nusus agama. Melebihi dari para sahabat. Maka dikirim oleh Ali bin Abi Thalib. Ahli tafsir dari kalangan para sahabat. Berangkat menuju orang-orang Khawarij. Untuk berdialog dengan mereka. Meluruskan pemahaman mereka terhadap ayat. Yang kesimpulannya ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bahwa orang yang tidak berupaya memahami agama Allah. Dengan generasi yang dikatakan sebagai khairun nas qarni. Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim. Ketika Nabi menyatakan khairun nas qarni. Thumma alladhina yalunahum. Thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik manusia adalah generasiku. Kemudian yang setelahnya. Kemudian yang setelahnya kata Nabi. Maka ketika orang tidak berupaya memahami nusus. Dengan pemahaman generasi yang dipuji Allah di dalam Al-Quran. Dengan firman-Nya, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Dengan firman-Nya, radhiyallahu anhum wa radhu'an. Dengan firman-Nya, fa'in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw. dengan iman dengan firman Allah, wa may yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Dengan firman Allah subhanahu wa ta'ala, was sabiqun al awwalun min al muhajirin wal ansar walladhina ittaba'uuhum bi'sanin. Generasi yang demikian banyak Allah puji di dalam Al-Quran. Sekiranya kita tidak mengambil jalur mereka, dalam keadaan Allah telah memuji mereka, mensyaratkan bahkan keimanan kita untuk mengikuti keimanan mereka. Allah katakan, فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. Sekiranya mereka beriman sebagaimana keimanan kalian, فَقَدْ اهْتَدَوْا, maka sungguh mereka dikatakan di atas petunjuk. Umat yang Allah ridai, umat yang paling berilmu perihal agama Allah subhanahu wa ta'ala, umat yang paling tahu tentang agama Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyar al-muslimin rahimakumullah. Maka ketika diberangkatkan Ali atau diberangkatkan Ibnu Abbas oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, artinya beliau akan pasti tentunya memberikan pengajaran, meluruskan tafsir mereka yang ghulu, yang keluar daripada batasan dalam bagaimana mentafsirkan agama. Dan ma'asyiral muslimin, inilah yang akan menjadi petaka di setiap masa perjalanan orang-orang yang bersemangat tetapi tidak memiliki ilmu agama, membawa nusus kemudian difahami dengan akal mereka, maka terjebak dalam kerancuan yang memilukan. Terjebaknya sebagian kaula muda karena semangatnya untuk syahid di jalan Allah, melakukan teror, melakukan peledakan, bom bunuh diri ataupun yang lainnya, mengacaukan keadaan kaum muslimin. Wallahi memang orang yang tidak pernah belajar fiqih, tidak pernah duduk untuk belajar fiqih, sekiranya mereka buka kitab-kitab para ulama, tidak akan ada yang mengajari sebagaimana apa yang mereka lakukan. Agama kita tidak pernah mengajarkan seperti itu, tidak pernah mengajarkan bagaimana meminang bidadari dengan melakukan sebagaimana kita dengarkan, yang imbasnya kepada kita semuanya kita rasakan merusak fasilitas umum. Subhanallah, yang kalaulah dia belajar ilmu agama, bahkan sekali lagi, bahkan Ahlussunnah wal Jamaah mengharamkan demonstrasi kalau dia mau belajar agama. Tidak ada dalam Al-Quran, tidak ada dalam Nas, tidak ada dalam kitabnya Al-Imam Syafi'i, tidak pula dalam kitabnya Al-Imam Ahmad. Kalau kita jujur kembali kepada agama, pembenahan keadaan bukan dengan membakar ban, mencemooh penguasa, melecehkan orang-orang yang mereka bersusah payah untuk membenahi keadaan kaum muslimin. Bukan itu caranya. Maka kalau demikian, ketika masyarakat membalikkan kata-kata ghulu, itulah yang menyedihkan. Ma'asyiral muslimin rahimani Allah wa iyyakum, semoga Allah senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita semuanya. Ini poin yang pertama. Bagaimana para ulama yang bijaksana, yang adil itu, yunfuna anhu tahrifal ghalin. Kalau tidak ada para ulama, umat tidak bersemangat untuk mengkaji kitab-kitab para ulama, warisan para ulama. Subhanallah, kalau antum melihat pustaka kaum muslimin yang diwariskan kepada kita, demikian luasnya agama kita ini. Dalam arti demikian bijaknya agama kita mengajarkan kepada kita penghambaan kepada Allah. Pustaka Islam, masjid ini tidak cukup untuk menampung kitab-kitab para ulama. Masjid ini dengan dua lantai ini tidak akan cukup menampung kitab-kitab para ulama dari warisan para a'immatus salaf, dalam keadaan sebagiannya telah dihancurkan oleh orang-orang atau tentara Mongol ketika mereka mendirikan pustaka di Baghdad. Mereka lemparkan ke sungai Dajlah sebagai jembatan untuk mereka memacu kuda-kuda mereka di atas sungai Dajlah. Mereka lemparkan kitab-kitab di sungai sehingga berubah warna sungai dengan warna tinta karena banyaknya kitab yang dilemparkan. Bertambahnya lagi sebagian kitab-kitab para ulama yang saat ini memilukan dan menyedihkan. Kalau kita ingin disertasi, mentahqiq manuskrip kitab-kitab Islam, itu kita harus pergi ke Jerman, ke Leiden University di Belanda untuk mengambil sebagian karangan para ulama yang mereka sembunyikan. Kita harus ke Sorbonne University, ke Prancis untuk mengambil. Mereka tahan ketika telah berhasilnya Isabella menghancurkan Spanyol dan mengambil semua pustaka kaum muslimin. Di dalamnya beragam ilmu pengetahuan yang mereka ambil dan mereka adopsi dan mereka kembangkan. Apa yang memang menguntungkan mereka. Tidak cukup masjid ini. Ini yang masih tersisa di masa kita. Dan agama Allah tetap Allah akan jaga. Agama Allah tetap akan jaga. Karena Allah yang menjaminnya. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Allah yang menurunkan al-dzikra, Al-Quran. Maka Allah juga lah yang akan menjaganya. Di antaranya kata para ulama ketika mentafsirkan ayat ini, di antara bentuk penjagaan Allah yaitu Allah jadikan para ulama rabbani yang menjaga agama ini, di antara dengan sanad-sanad yang mereka jaga. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, umat ini fudzilu bisanad. Umat ini Allah lebihkan dengan adanya sanad. Ada rawinya. Sehingga terjaga agama hingga yaumul qiyamah. Tapi kembali lagi, siapakah kita? Apakah kita menyempatkan diri mengambil kesempatan untuk supaya kita istiqamah, mau belajar ilmu agama, mau bagaimana mempelajari, bagaimana sih, apa sih yang dikatakan dengan pemahaman para salafus salih? Siapa sih Al-Imam Bukhari? Siapa Al-Imam Muslim? Siapa Ats-Tsauri? Siapa Ibnu Uyainah? Siapa Al-Imam Auza'i? Siapa para ulama? Belum lagi biografi para sahabat. Kalau tidak, kita terancam oleh orang-orang yang ghulu. Oleh sebab itu, ini poin yang pertama. Sifat dari para ulama rabbani, yunfuna anhu tahrifal ghalin. Yang kedua, kata Nabi, wantihalal mubtilin. Intihalal mubtilin. Para ulama yang akan mematahkan upaya penisbatan ajaran yang batil kepada agama yang dilakukan oleh orang-orang mubtilin, para pecundang yang hidup di tengah-tengah kaum muslimin yang ingin bebas memahami agama dengan hawa nafsu mereka, yang sehingga muncullah beragam ilmu yang mereka sematkan sebagai bagian daripada ilmu untuk pemahaman agama, sehingga kita bukan orang yang jumud, kata mereka. Kalau kita yang membaca kitab-kitab para ulama dahulu, itu jumud, kata mereka. Kita membutuhkan filsafat, kita membutuhkan mantik, kita membutuhkan bagaimana kita memahami peradaban dunia modern. Beda penafsiran zaman onta dengan zaman orang sudah terbang ke bulan, kata mereka. Subhanallah. Seakan-akan apa yang mereka suarakan sangat ilmiah. Dalam keadaan sangat bodoh terhadap agama. Jahil kepada agama. Yang ada kalanya kalau kita tanya orang yang seperti itu, sebutkan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud satu hadis, Al-Imam At-Tirmidzi satu hadis, Al-Imam Nasa'i satu hadis. Tiga hadis kita minta dengan perawi yang berbeda, kita tidak bisa untuk menyebutkan. Tapi mereka lah yang bergerak untuk menguasai akal-akal kaum muslimin, untuk mentafsirkan agama, bahkan kemudian mentakwilkan agama dengan cara memalingkan daripada pemahaman yang sebenarnya, dibawa kepada bentuk-bentuk yang batil terhadap ajaran agama, wal'iyadzu billah. Itulah yang terjadi. Apakah dengan nama Islam liberal, kalau masa kita tentunya, yang tidak salah untuk dikatakan neo-mu'tazilah, tapi lebih parah. Neo-mu'tazilah lebih parah. Yang lebih parah keadaannya. Subhanallah. Bagaimana keyakinan atau bagaimana pola pemahaman mereka terhadap nas. Intinya mereka ingin merusak agama, sadar ataupun tidak sadar. Wal'iyadzu billah. Bermain-main dengan agama. Bagaimana yang halal bisa menjadi haram, yang haram bisa menjadi halal. Sehingga apapun yang diinginkan ada dalilnya. Apapun yang diinginkan tanpa peduli. Inilah keberanian. Sebagian orang yang dianggap para pelaku penafsiran gaya baru. Modernitas di dalam beragama katanya. Wal'iyadzubillah. Bahkan sampai muncul walhamdulillah ditangkap. Orang yang dulu mungkin dikagumi oleh kaum muslimin. Dikagumi oleh para ikhwah. Akibat kadangkala hanya terpesona dengan gaya penafsiran. Seakan-akan memang inilah tafsiran gaya baru. Untuk menerjemahkan dalam pemahaman umum. Bagaimana menyeret ayat-ayat untuk dipaskan. Bagaimana tentang kemajuan zaman. Yang tiba-tiba ditangkap. Karena memiliki penyimpangan yang aneh. Di antara penafsiran mereka ada ketika mentafsirkan tentang keindahan. Keindahan, innallaha jamil, Allah itu indah. Maka segala sesuatu yang indah tidak bisa untuk kita tutupi. Sehingga kata mereka, wanita itu boleh menampakkan semua auratnya kecuali dua tempat. As-sawatain, akramakumullah. Kecuali dua tempat. Lainnya boleh. Subhanallah. Ini dilakukan oleh seorang yang bagaimana dulu dikagumi gaya tafsirnya. Bahkan sebagian ikhwan pun ada kalanya menyimpan bagaimana tafsir, bagaimana buku yang berkaitan tentang bagaimana ayat-ayat Al-Quran. Kemudian dicocokkan dengan sains di dunia modern saat ini. Ini yang memilukan. Belum lagi bagaimana orang yang benar-benar mencemooh agama kita. Dengan menyerahkan diri sebagai seorang muslim. Dan berhasil tentunya mewarnai pemikiran kaula muda. Dan ini adalah musibah. Yang ketiga, upaya para ulama ini dikatakan oleh Nabi harus menghadapi ta'wil al-jahilin. Upaya interpretasi penafsiran agama dari orang-orang yang tidak punya ilmu agama. Orang-orang bodoh. Tidak tahu mereka. Sekedar membaca Al-Quran terjemah mereka sudah bisa mentafsirkan agama. Dalam keadaan mungkin Dursulullah jilid pertama pun belum selesai. Tapi berani berbicara. Sebagaimana disebutkan di dalam azhar. Di antara tanda-tanda hari kiamat adalah khuruj, kasratu khuruj du'at. Banyaknya nanti akan keluar para da'i tapi jahil, kata Nabi. Kasratu khuruj du'at. Merupakan tanda-tanda hari kiamat. Tatkala bukan ilmu yang dipegang. Tatkala bukan maqala Allah wa maqala Rasul yang dipegang. Tidak peduli apakah itu dhaif, apakah itu maudhu, apakah itu benar atau tidak. Yang penting ada kata-kata hadis, cukup. sebagai bagian dari agama yang kemudian diajarkan. Ini apa artinya? Dan ini yang harus dihadapi oleh kaum muslimin. Menyedihkan tentunya kondisi di bulan Ramadan, bagaimana kaum muslimin mencari fatwa daripada televisi yang kemudian bermunculan para da'i yang sama sekali tidak memahami agama. Mewabah para mufassir dari kalangan artis, dari kalangan ekonom, dari kalangan para politikus yang kemudian menjawab pertanyaan-pertanyaan, fatwa-fatwa yang subhanallah. Mau dibawa kemana umat seperti ini? Kalau kita tidak bergerak, benar-benar bergerak untuk mempelajari agama Allah, untuk kita berebut dengan warisan Nabi. Nabi telah mewariskan agama untuk kita belajar agama. Maka intinya, ma'asyiral muslimin, dia istiqamah dalam memahami agama, atau di dalam istiqamah di atas agama, dikatakan dia istiqamah di atas agama apabila dia berupaya untuk istiqamah hidup dengan mengikuti jalannya para sahabat di dalam memahami agama. Itu jalan satu-satunya. Karena itulah yang Allah syaratkan di dalam Al-Quran. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم. Dan orang-orang para pendahulu yang berlomba, generasi pertama dari kalangan muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum, dan orang-orang yang komitmen untuk mengikuti mereka, kata Allah radhiyallahu anhum, umat yang seperti itulah yang akan Allah ridhai. Beragama mengikuti mereka. Makanya masyaallah, tidak tahu ini gerakan apa dimunculkan seperti menjadikan kaum muslimin sangat a priori, sangat tidak suka, bahkan sinis kalau mendengar kata-kata bid'ah. Dalam keadaan setiap hari Nabi di antara ceramahnya, mukaddimahnya, selalu menyebutkan kata itu. Tapi kenapa Nabi yang berupaya untuk menyemangatkan kata ini, sekarang dianggap kata-kata ini seperti tidak baik untuk digunakan? Dianggap memecah belah. Dalam keadaan praktis, karena agama itu simpel, sampai yang kita katakan. Apa selain daripada bid'ah, daripada sebuah amalan yang baru yang dinisbatkan kepada agama yang tidak ada dalilnya? Suatu yang baru yang dinisbatkan kepada agama, karena saking sinisnya dan a priorinya terhadap kalimat ini, akhirnya mereka menyatakan, oh, kalau bid'ah semuanya tidak boleh, jangan kalian menggunakan kendaraan karena kendaraan itu bid'ah katanya. Jangan kalian gunakan HP karena HP itu bid'ah menurut kalian. Kalian kalau haji jangan pakai pesawat, jalan kaki, naik unta karena pesawat itu bid'ah, kata mereka. Subhanallah. Kok sangat bodoh dalam memahami kata-kata ini dalam keadaan dia bergelar profesor. Apa disertasinya? Siapa pembimbingnya? Kok seperti itu? Kok kenapa? Alumni daripada Timur Tengah, alumni dari Maroko, alumni daripada sebagian, dengan kalimat yang seakan-akan subhanallah, tidak perlu kalian pakai ini, tidak perlu kalian pakai itu, karena itu bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah, wa kullu dhalalatin finnar. Pakai HP bisa masuk neraka katanya. La haula wa la quwwata illa billah. Definisi apa yang kamu bawa? Ini akan melemahkan istiqamah untuk beragama. Karena tuntutan, komitmen dia istiqamah berjamaah dengan para sahabat. Bukankah ahlus sunnah wal jamaah di antara makna al jamaah? Sebagaimana dalam syarhul usul, kira Imam Al-Lalikai disebutkan di antara definisi makna diriwayatkan adalah bagaimana kita berjamaah dengan generasi yang pertama di dalam beragama. Di dalam beragama, di dalam memahami agama. Apa alasan kalian kok harus dengan pemahaman para sahabat? Kita zaman sudah terbang ke bulan. Apa alasan kalian? Tidak cukup dengan ayat-ayat tadi. Baik. Alasannya. Dengan apa yang disebutkan oleh Ibnu Mas'ud. Sekiranya belum puas dengan ayat dan ahadith yang berisi pujian dengan untuk para sahabat. Coba renungkan apa yang dikatakan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Kata Ibnu Mas'ud, siapa Ibnu Mas'ud? Sahabat atau tabi'in? Sahabat atau tabi'in? Tabi'in atau sahabat? Ya, wah, siapa Ibnu Mas'ud? Yakin sebagai tabi'in beliau? Hah? Sahabat Nabi. Ahli tafsir, murid Nabi, bersimpuh di hadapan Nabi. Kata murid Nabi Ibnu Mas'ud, "Man kana minkum muta'assiyan falyastanna biman qad mat." Kalau kalian benar-benar ingin mengambil contoh di dalam beragama, ambil contoh dari generasi yang telah mendahului kalian. Kalau diucapkan kepada para tabi'in, siapa yang mendahului tabi'in? Siapa yang mendahului para tabi'in? Para sahabat. Sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alasan yang pertama. Kenapa kita harus tamassuk memegangi prinsip para sahabat, kata Ibnu Mas'ud. Kata beliau, "Fa innaha," karena mereka adalah suatu umat, "a'maquhum ilman." Ini jawaban pertama. Karena mereka umat yang paling dalam ilmunya. Kata Ibnu Mas'ud apa? Mereka umat yang paling dalam ilmunya. Siapa yang sangsi? Siapa yang meragukan kalau para sahabat adalah orang yang paling dalam ilmunya? Muridnya Nabi. Bahkan kadang-kadang orang di bahasa kita begitu bangganya. Siapa kamu? Oh, saya belajar dengan Profesor Fulan. Bahkan dengan alma mater orang bisa berbangga. Saya keluar dari Universitas Fulan. Bisa berbangga. Universitas yang penuh syubhat. Bisa berbangga kadang-kadang. Saya alumni Sorbonne University. Bangga. Kalau kita tanya mana yang lebih bangga. Muridnya. Orang-orang orientalis. Ataukah muridnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang lebih berhak untuk bangga? Karena orang kita sangat bangga kalau berhasil mengambil ilmu dari kaum orientalis. Bangganya menyematkan doktor alumni Sorbonne University, Chicago University, Leiden University. Subhanallah. Ini alumni madrasah nabawiyah. Alumnus dari terbiah yang langsung dibimbing oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bersimpuh mereka di hadapan para nabi, bergantian setiap hari mencari ilmu. Sampai Al-Imam Bukhari menyebutkan sepembahasan tanawubus sahabah, bergantiannya para sahabat untuk mencari tahu, mencari ilmu. Ada yang berdagang yang kemarin datang, mereka akan bergantian besok bertanya. Yang kemarin datang mengabarkan apa yang baru dari Nabi, mereka hafalkan dan mereka amalkan. Itu mereka, para sahabat. A'maquhum ilman. Subhanallah. Bahkan ada kalanya mereka berjumpa dengan Jibril. Sahabat berjumpa dengan Jibril di dalam sebuah pengajaran ilmu. Ini kelas apa lagi kalau seperti ini? Mana buktinya? Hadis yang antum semuanya hafal. Hadis Jibril. Hadis apa? Hadis Jibril. Dan ketika datang Rasulullah, datang Jibril kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sebuah penampakan. Karena malaikat tidak akan menampakkan dalam wujud yang aslinya. Dalam sebuah penampakan, orang yang gagah, pakaiannya putih, rambutnya hitam. Subhanallah. Kulitnya putih. Yang tidak dikenali oleh para sahabat. Langsung memberikan pengajaran. Jibril, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya duduk. Subhanallah. Tiba-tiba Jibril berkata, akhbirni anil Islam. Subhanallah. Bagaimana mungkin tidak kita katakan sebagai umat yang a'maquhum atau a'maquha ilman, umat yang paling dalam ilmunya. Mereka hafalkan wahyu. Mereka hafalkan sabda-sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kurang apa lagi? Apakah tetap tidak dicatatkan sebagai orang yang paling dalam ilmunya? Kamu bisa berbangga sebagai muridnya fulan? Apakah para sahabat tidak lebih berhak untuk kita puji? Dan hakikatnya lebih bangga tentunya. Karena mereka murid Nabi. Bahkan bersimpuh ada kalian bersama Jibril. Jawaban yang pertama. Jawaban yang kedua. Khairuha quluban. Umat yang hatinya itu paling jernih, paling bersih itu para sahabat, tidak lain. Hati para sahabat, subhanallah. Kejujuran dalam keimanan membuktikan jernihnya jernihnya hati mereka. Jujurnya dalam perjuangan mereka. Bukti sebagai jujurnya hati mereka dan bersihnya hati mereka. Maka tatkala mereka harus meninggalkan kota Mekah, tidak hanya meninggalkan tanah kelahiran, bahkan meninggalkan hartanya, meninggalkan kampung halamannya, rumahnya dan isinya, tidak ada beban bagi mereka karena hati mereka bersih, benar-benar hanya mengharapkan ridha Allah. Buktikan antum membaca Siyar A'lamin Nubala, biografi dari para ulama, yaitu biografi diawali dengan para sahabat. Berapa jilid Siyar A'lamin Nubala? Masya Allah ya. Tidak kurang daripada 32 jilid. Coba. Kalau kita mengkagum dengan mereka, dengan para sahabat, baca mereka. Sebenarnya kalau kita kagum, bahkan ada kalanya kaum muslimin ini memang sudah terhina bobokan. Kadang-kadang kagum dengan orang yang notabene-nya kafir. Kita tahu bagaimana sosok orang itu. Subhanallah. Kalau ditanya, sebutkan 11 daripada istri Nabi, belum tentu kita hafal. Tapi kalau saya tanya, sebutkan 11 dari pemain Real Madrid, ada yang hafal? Hah? 11 pemain saja dari Barcelona, ada yang hafal? Jangankan hafal, seseorang, satu orang saja kita tahu siapa pasangannya, selingkuhannya, bagaimana tingkah lakunya. Dalam keadaan najis, kafir. Bangga, salat Allahu Akbar, Messi. Pakai kaosnya, kaos apa? Messi, subhanallah. Tahu. Oh ini siapa pacarnya? Tahu. Tapi kita sebutkan, coba sebutkan 4 nama istri Nabi. Istri Nabi. Khadijah, yang kedua. Aduh siapa ya? Harus bertanya dengan Google dulu ya. Warakallahu. Mana cinta kita? Mana loyalitas kita? Apalagi para sahabat. Sampai para sahabat, para salaf itu belajar sirah Nabi dan tentang Nabi. Kama ta'allamna al-Qur'an, sebagaimana kita mengkaji Al-Quran, itu belajar surah Nabi. Siapa yang lebih berhak untuk dibanggakan? Wajar apabila kita terpalingkan untuk membaca, mengikuti jejak dan karir orang yang kafir. Karena kita gak belajar. Coba buka biografi. Saya ingin kenal sekarang. Mulai sekarang saya akan. Setiap satu hari satu sahabat saya ingin pelajari. Dimulai Abu Bakar. Siapa dia? Siapa ayahnya? Bagaimana biografinya? Sehingga dia dikatakan sebagai orang yang terbaik setelah para Nabi. Abu Bakar adalah orang yang terbaik setelah para Nabi. Bagaimana tingkah lakunya? Ajaib. Setiap sosok dari para sahabat membawa biografi yang kesemuanya menunjukkan hum, mereka adalah orang yang terbaik hatinya, paling jernih hatinya, sehingga wajar apabila lompatan amalan itu menjadi hal yang terbiasa dan biasa di kalangan para sahabat. Ada kalanya kita hanya terdejak kagum membaca biografi para sahabat. Kok mampu? Kok iya? Kok bisa? Karena jernih hati mereka. Tiba-tiba datang membawa seluruh hartanya. Hadza lillah, ini untuk Allah. Biasa. Kenapa demikian? Hati mereka paling bersih. Tahu meletakkan cinta yang paling utama kepada siapa. Itu para sahabat. Baca biografi mereka. Sekarang Abu Bakar, besok Umar. Pelajari satu persatu. Kita akan terkagum dari biografi mereka. Kemudian al-arsyu al-mubasyyaruna bil jannah, 10 sahabat yang dikabarkan sebagai orang yang akan masuk surga. Kemudian setelah itu kita kenali dari kalangan Ahlu Badrin. Siapakah orang-orang Ahlu Badr? Coba kalau kita membaca kitab-kitab akidah. Kita membuka umpamanya syarah sunnah Al-Imam Barbahari. kita kenali Abu Bakar wa Umar, terus disebutkan siapa yang paling berhak kita kenali, fulan fulan fulan fulan fulan, siapakah Ahlu Badr, fulan fulan fulan fulan, disebutkan asarnya. Kalau cara ini menyibukkan kita, bahagialah. Bersyukurlah kepada Allah kalau kita ingin mengenali sahabat Nabi. Karena memang mereka adalah kedua kita, suri toladan dan kita. Itu para sahabat, khairuhum quluban. Sehingga wajar dikatakan sebagai as-sabiqunal awwalun, di dalam beramal berlomba. Kita subhanallah, kalau melihat para sahabat memang tidak terbayangkan. Bahkan biografi para ulama, jangankan para sahabat, biografi para ulama untuk terbersit di benak kita sulit rasanya. Kok mampu mereka seperti itu? Kok bisa? Iya, karena hati mereka bersih. Apalagi Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda mensifati bersihnya, jernihnya para sahabat. Di dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih, "Inna Allah nadhara ila qulubil ibad, fawajada anna qalba Muhammadin khairal qulub, fastafahu li nafsihi, fabta'athahu bi risalatihi." Allah melihat dan Allah Maha tahu tentunya. Tapi Allah melihat hati-hati yang dimiliki oleh seluruh hambanya, seluruh manusia. Fawajada qalba Muhammadin khairal qulub. Dan hati Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sebaik-baik hati para hambanya. Fastafahu li nafsi. Maka Allah pilih dia. Allah jadikan dia sebagai al-Mustafa, hamba pilihan Allah. Fabta'athahu birisalatih. Yang kemudian Allah mengutusnya, Allah menurunkan kabarnya risalah. Sebaik hati, sebaik-baik hati manusia adalah hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Thumma nadhara ila baqiyatil qulub. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala melihat ila baqiyatil qulub, di hati-hati yang tersisa. Fawajada qulub ashabihi khairal qulub. Kemudian Allah melihat sisa hati yang ada, maka didapatkan hati-hati para sahabat-sahabat Nabi adalah hati yang terbaik. Demikian dikatakan oleh Nabi. Hati yang terbaik adalah hati-hatinya para sahabat. Fakhtarahumullah. Maka kemudian Allah memilih mereka. Lisahabati nabihi. Untuk mengiringi sahabat, untuk mengiringi nabinya. Wa iqamati dini, dan untuk menegakkan agamanya. Allah pilih para sahabat karena memiliki hati yang paling istimewa, paling bersih mereka. Maka jahat, sangat jahat ucapan orang-orang Syiah yang menyatakan bahwa hati yang paling jahat adalah hatinya para sahabat. Orang Yahudi kalau ditanya, siapa orang yang terbaik setelah Nabi Musa? Mereka akan menjawab, sahabat-sahabat yang mengiringi Nabi Musa. Orang Nasara ditanya, siapa orang yang terbaik setelah Isa? Mereka akan menjawab, sahabat-sahabatnya yang mengiringinya. Al-Hawariyun. Itu yang terbaik. Tapi kalau orang Syiah ditanya, siapa manusia yang paling jahat? Maka ucapan gerakan jahat ini, orang Syiah menyatakan sahabat Nabi adalah manusia yang paling jahat. Subhanallah. Mereka, orang-orang Syiah mengkafirkan 99.9% dari sahabat Nabi. Sisa sedikit. Dari sebagian para sahabat Nabi, tersisa masih ada Salman Al-Farisi. Kenapa Salman Al-Farisi dikafirkan? Karena dia dari Persia. Iran berkembang subur di Persia. Di Iran. Pusatnya. Wal'iyadzu billah. Baik. Ini alasan yang keberapa tadi? Dari Ibnu Mas'ud yang kita sebutkan. Alasan yang kedua. Kok kenapa kita harus mengambil pemahaman para sahabat sehingga al-istiqamah ala sunnah dikatakan benar apabila menempuh jalan mereka? Jawaban yang ketiga kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu wa an as-sahabati ajma'in, li'annahum aqalluhum takallufan. Para sahabat itu umat, kata Ibnu Mas'ud, yang paling tidak suka membebani, melakukan, mengamalkan sesuatu yang tidak ada perintahnya dari Nabi. Itu karakter mereka. Tidak suka membebani diri. Sangat sedikit kejadian untuk membebani diri dengan sesuatu yang tidak diperintahkan. Terjadi dan akan terjadi, marah Nabi. Sehingga mereka katakan memang benar-benar umat yang aqalluhum takallufan. Minim upaya untuk membebani diri dengan apa yang tidak pernah diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Bagaimana tidak aqalluhum takallufan? Sedikit terbersit mereka menginginkan sesuatu yang mereka anggap baik. Sudah ditegur oleh Nabi dengan nada yang keras. Ada satu sahabat yang menyatakan niatnya baik. Aku tidak akan tidur malam. Untuk apa? Aku akan habiskan malam hari untuk bermunajat kepada Allah. Masya Allah, bermunajat kepada Allah. Semalam suntuk tidak tidur. Khusus untuk bermunajat. Setiap hari demikian. Hebat atau tidak hebat ya kawan? Kalau kita kabarkan sebenarnya kepada orang, wah hebat itu. Hebat. Bahkan dalil mereka orang yang bisa bermunajat walaupun tanpa sholat. Dari kisah-kisah klasik. Bagaimana mereka bersemedi sekian tahun katanya. Tidak makan. Tidak minum. Tidak sholat. Kemudian dapat apa? Dapat wahyu. Dapat wangsit dari langit. Yang kemudian keluar menjadi wali Allah. Wallahul musta'an. Nabi ketika melihat ada orang yang menyatakan, aku tidak akan tidur malam karena akan dihabiskan oleh munajat, untuk bermunajat. Dan sebelumnya diikuti oleh yang lainnya. Yang satunya menyatakan, aku tidak akan makan di siang hari. Artinya apa? Akan selalu berpuasa sepanjang hidupnya. Enggak mau memasuki siang hari. Karena siang hari dia akan gunakan berpuasa. Kenapa? Karena Nabi bertanya, Nabi ditanya, amalan apa yang paling baik? Falaika bisawm fa'innahu la mithlalah. Puasa kamu. Karena tidak ada amalan yang lebih istimewa dari puasa. Maka dia ingin berpuasa selama-lamanya. Hebat tentunya puasa. Kalau orang sekarang saking hebatnya puasanya itu banyak. Ada puasa kalong. Ada puasa apalagi orang yang ingin belajar ilmu tenaga dalam. Puasanya banyak. Nah, untuk belajar kesyirikan, puasa dulu dengan puasa yang beraneka ragam. Waliyadzubillah. Yang lain mendengarkan, wah, ada yang ikut, orang ketiga. Inni la atazawwajun nisa, aku tidak akan menikah. Menikah itu mengganggu, ada istri, ada anak. Bagi sembari ditanya di mana, kemana, dengan siapa, umpamanya. Selayaknya dalam kehidupan keluarga, sehingga dia tidak mau tersibukkan dengan istri dan anak, dia ingin membujang. Tidak mau menikah, untuk beribadah saja kepada Allah. Didengar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan Nabi berkata hebat kamu, bukan. Bahkan merah muka Nabi dengan nada marah beliau berdiri di tengah-tengah kaum muslimin. Inni sami'tu fulanan yaqul, sungguh aku mendengarkan ada seorang yang menyatakan demikian dan demikian demikian. Kemudian Nabi menyatakan, wallahi aku adalah orang yang paling baik di antara kalian, paling takut kepada Allah. Akan tetapi aku adalah orang yang tidur di malam hari dan aku bangun dari sebagian malam. Aku ada orang yang kadangkala berpuasa dan kadangkala tidak berpuasa. Wa inni la atazawwajun nisa, dan aku bahkan menikahi wanita. Kemudian Nabi menyatakan, mengecam dengan sabdanya, man raghiba an sunnati falaysa minni, orang yang tidak suka dengan caraku bukan dari golonganku, bukan dari golonganku. Bayangkan bagaimana tidak tersentuh. Mereka akan takalluf, akan membebani sesuatu dengan yang asalnya ada dalil puasa, baca Quran, apa salahnya? Ingin beribadah, apa salahnya? Ibadah yang akan dilakukan adalah ibadah yang baik. Membaca Al-Quran, berzikir, istighfar, baik. Lalu kenapa Nabi marah? Dari siapa Nabi marah? Dari sisi caranya untuk beribadah kepada Allah. Itu bukan cara dariku. Ingin beribadah kepada Allah, gunakan cara Nabi. Maka wajar apabila dikatakan umat yang aqalluhum takallufan, umat yang paling tidak suka dengan membebani diri. Sesuatu yang tidak ada perintahnya. Kalau kita lihat biografi mereka, kencengnya bukan main kalau melihat sesuatu. Ya, dilihat di kalangan para tabi'in, apa yang tidak pernah dilihat di masa Nabi dalam tata cara beribadah. Inilah karakter mereka. Bagaimana dikatakan sebagai umat yang terbaik, yang harus kita ikuti dalam memahami agama? Jawaban yang keempat, kata Ibnu Mas'ud, wa ahsanuhum halan, umat yang kondisinya itu terbaik, hidup di kondisi yang terbaik. Masya Allah. Bagaimana tidak dikatakan kondisi mereka terbaik? Ada masalah, turun wahyu dari langit. Ada sesuatu, mereka bisa bertanya kepada Nabi. Nabi melihat sesuatu, diingatkan ketika sebuah kesalahan. Bagaimana dikatakan kondisi mereka terbaik? Tidak ada ruang untuk orang itu menciptakan ajaran baru, untuk bid'ah, itu tidak ada ruang. Muncul ruang itu ketika Rasulullah sudah wafat. Dan ketika para sahabat sebagian mereka sudah wafat, dipelopori dari orang-orang munafikin, mulai muncul amalan-amalan yang baru. Dengan sebuah cara yang akan diikuti di setiap masa. Satu cara, satu prinsip, yang prinsip ini akan menjadi prinsip yang terus terwakili di setiap masa. Apa prinsip itu? Yang penting niatnya. Cukup. Sudah jangan macam-macam. Yang penting niatnya. Allahumma musta'an. Kalau agama itu yang penting niatnya, apa jadinya agama ini? Makanya kalau dikatakan apa sumber perpecahan? Sumber perpecahan itu ketika tidak mengembalikan pemahaman nas kepada pemahaman para sahabat, itu sumber perpecahan. Gak ada yang lain. Dakwah Ahlussunnah itu dakwah yang jelas. Wadihah. Tidak ada kesamaran. Gak ada ini untuk khawas, ini untuk awam. Sebagian tadi kita ceritakan. Oh, kamu belum boleh membaca zikir ini. Ini zikirnya para wali. Belum boleh. Apa zikirnya orang para wali tingkatan keramat? Hu, hu, hu, hu, hu. Nah. Memendekkan, karena orang Indonesia itu suka singkatan, jadi dipendekkan. Jadi la ilaha illallah, ringkasnya menjadi huwa. Menjadi menyebut kata gantinya saja, yaitu huwa. Huwa kalau dibaca terus cukup hu. Hu, hu, hu, hu, zikirnya. Ini zikir khawas. Coba dibaca di kitab-kitab yang ada pada mereka. Jangan antum baca. Nah, cukup tahu ya. Nah. Umat ini kalau disuruh beli Sahihul Bukhari, suruh membeli Adabul Mufrad, sehingga kita tahu bagaimana adab-adab dalam agama kita, bahkan adab dengan rumputan diajarkan dalam agama kita, beratnya bukan main. Yang punya HP untuk mendownload Adabul Mufrad itu, subhanallah, mendingan mendownload detik.com, mudah bukanya. Sulitnya kalau untuk mendown atau membeli kitab Al-Adabul Mufrad. Tapi berebut. Sebagian orang kalau membeli Mujarobat. Atau Mujarobat. Apalagi nanti ada ilmu khusus. Ilmu spesial. Bagi para santri yang sudah mau turun gunung, diajari agar bisa terbang, agar bisa kebal, agar bisa bersembunyi di balik botol, agar bisa sholat Jumatnya di mana? Di Mekah, jam 1 siang sudah di rumah, itu gampang. Nah. Belajar Syamsul Ma'arif Al-Kubra. Jangan antum belajar ya. Nah. Saya mengenalkan kebatilan untuk antum tahu kebatilan. Nah. Gak sulit ada, tapi mereka cukup, wah ini ilmu khawas. Ini sudah tingkatan tinggi, kalau santri sudah cukup sholat, rajin ngaji, baik katanya. Kalau ini nanti, ini gurunya sholat jamaah gak nampak. Malas sholat Jumat. Subhanallah. Mau dibawa kemana umat ini? Masyarul muslimin, rahmanallahu iyakum. Sebenarnya saya ingin, saya tuliskan di sini makalah, tapi belum sempat saya bacakan. Tapi membutuhkan waktu. Perihal bagaimana kita berupaya, dan bagaimana upaya kita agar benar-benar kita bisa istiqamah ala sunnah. Karena memang kita sangat membutuhkan di dalam kehidupan ini untuk menjaga komitmen di dalam beragama. Oleh sebab itu, ma'asyiral muslimin, sedikit dari apa yang dari kita sampaikan, kiranya ada peringatan, ada kebaikan. Cobalah kita renungi. dan tidak menutup tentunya bahwa dari apa yang kami sampaikan mungkin ada kekurangan atau ada kesalahan. Hadis yang saya bacakan sebagian dengan makna au kama qal, dan kiranya antum semuanya mendapati kesalahan baik penukilan ataupun pemahaman, jazahullahu khairan yang akan mengingatkan. Dan saya beristighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan semoga Allah memberikan kemudahan bagi kita untuk selalu semangat dalam talabul ilm, untuk selalu semangat dalam belajar ilmu agama. Itulah bekal kita untuk istiqamah. Demi Allah, tidak ada yang lebih menyelamatkan dari kondisi yang seperti ini, fitnah yang berdatangan sebagaimana datangnya malam yang semakin gelap gulita. Tidak ada yang lebih utama melalui bagaimana kita memperkuat cahaya di dalam kehidupan. Amat banyak yang akan bisa merusak pemahaman kita. Amat banyak yang akan bisa merusak akhlak kita. Syubhat dan syahwat tidak hanya sekedar hilir mudik dalam kehidupan, tetapi bagaikan badai yang siap untuk menghempaskan siapapun dan kapanpun. Dan bagaikan ombak yang siap tentunya untuk menghempaskan siapapun dan kapanpun. Jangan merasa aman dari fitnah asyahwat, dari fitnah asyubhat, kerancuan dalam memahami agama. Berdoalah selalu kepada Allah. Mintalah al-istiqamah di dalam beragama. Mintalah kepada Allah untuk hidup di atas al-Islam was sunnah. Dan mintalah kepada Allah sebagaimana doanya para salaf, untuk supaya hidup dan mati juga ala sunnah. Dan itulah yang dikatakan oleh para ulama karamah. Di masa fitnah yang demikian kuat, saat orang mampu istiqamah ala sunnah, itulah karamah. Maka bersabarlah memegangi bara api, bersabarlah menjadi qabidul jamr sebagaimana sabda Nabi, keutamanya besar. Dan tentunya tidak ada yang lebih utama dan membahagiakan kecuali sebuah kehidupan yang di sana Allah subhanahu wa ta'ala menjaga kita untuk selalu istiqamah di atas agamanya dan di atas sunnahnya. Demikian yang bisa kita sampaikan di pertemuan kali ini. Sekali lagi, akan banyaknya kekurangan dari diri saya mohon maaf. Al-afu minkum. Dan tentunya saya ucapkan jazakumullahu khairan, beribu-ribu terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu berlangsungnya acara ini. Tentunya tidaklah bersyukur kepada Allah orang yang tidak berterima kasih kepada saudaranya. Maka kita ucapkan jazakumullahu khairan dan ribuan terima kasih sekali lagi kepada semua pihak yang telah memberikan kesempatan, yang telah meluangkan waktunya, yang telah dengan susah payah mempersiapkan keberlangsungan acara kita di dua hari ini. Barakallahu fikum. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberkahi kita semuanya di dalam kehidupan ini. Dan tentunya juga terkhususnya kami ucapkan jazakumullahu khairan kepada DKM Masjid Raya di Mamuju ini, yang telah memberikan ruang dan waktu untuk kita bisa melanjutkan atau untuk kita bisa melangsungkan kajian agama. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala terus menjadikan kita sebagai sebab-sebab yang baik, menjadi mafatih, menjadi kunci-kunci kebaikan, dan menjadi maghaliq, menjadi penutup daripada kejelekan-kejelekan yang ada. Aqulu qawli hadha, wallahu a'lam bis-shawab. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.